Ana lagi dicoba, ada akhwat yang lagi dekat dengan ana. Apa yang harus ana lakukan? Apa hubungannya nih Marwan? Ini tukang sortinya juga. Dekatnya seperti apa? Kalau dekatnya hal-hal yang halal, karena dalam Islam boleh seorang akhwat mengatakan, saya tertarik dengan anda dan saya mau anda nikahi saya. Santun, sopan. Karena di zaman Nabi SAW ada wanita yang menawarkan diri. Itu bukan salah. Hibah namanya. Ya. Yang allati wahabat nafsa lin nabi, dalam ayat dikatakan wanita yang menghibahkan dirinya pada Nabi SAW, dia mengatakan di depan sahabat semua, ya Rasulullah, saya ingin anda nikahi saya, terserah anda. Nabi SAW melihat, sampai dalam hadis dikatakan Nabi memperhatikan wanita itu dengan sangat jeli, lalu Nabi mengatakan saya tidak ada hajat. Kemudian Nabi mengiklankan di masjid, siapa yang mau nikahi wanita ini, berilah seorang sahabat lalu menikahi wanita tersebut. Dari hadis ini dilihat pelajaran bahwa saya tidak aib, asal tidak ada pelanggaran syar'i ya. Boleh enggak seorang ikhwah mengatakan saya ingin menikah dengan anda, saudara akhwat, santun ya, bahasa tulisan. Zaman dulu orang pakai kertas, mungkin sekarang orang menggunakan tulisan, sebatas itu ya. Maka itu bukan aib dalam Islam. Tapi jangan buka komunikasi khalwat yang berdua, hanya telepon-teleponan, dengar suara, janjian, ini tidak boleh semuanya. Gitu kan? Haram dalam agama Islam. Jadi ini dilihat dulu, pendekatan seperti apa? Kalau dia hanya sekedar tertarik saja, maka minta biodatanya, istikharah kepada Allah SWT. Ya dengan istikharah, mungkin Allah SWT sudah mengirimkan sinyal untuk anda menikah. Ya, itu yang kita ambil positifnya, Allahu a'lam. Tapi kalau dimaksud ini pendekatannya, karena sekarang juga banyak ya, dikemas-kemas nih. Pacaran diganti dengan ta'aruf islami. Ini juga perempuannya ini tidak benar nih sebenarnya. Tapi dipakai istilah akhwat. Padahal akhwat itu kan dipakai yang sudah ikut pengajian biasanya kan. Nah ini semua perempuan biar juga tidak pakai pakaian di luar sana, akhwat juga. Ini salah ini. Nah kalau yang begitu tinggalkan. Saya bicara ini adalah sesuatu yang memang baik. Ikhwat dan akhwat, orang sudah tutup pengajian, sudah menjaga agama. Tapi dia tertarik, ingin menikah dengan kita. Selama dia cuma nawarkan biasa itu tidak ada masalah. Tapi dia tidak masuk orang-orang perempuan yang terbuka auratnya di luar sana, tidak beriman sama Allah, itu ahli maksiat tidak masuk di sini.